Alhamdulillah, atas izin Allah, atas pertolongan dan kasih sayang Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir berkumpul bersilaturahim di tempat yang agak nyelempet ini. Dalam rangka hormat peringatan tahun baru 1439 Hijriah, tentu kita harus bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk selalu melakukan perbaikan, untuk meraih kebaikan demi mendapatkan yang terbaik. Saya ulang, prinsip hidup ini kita harus selalu melakukan perbaikan untuk mendapatkan kebaikan guna meraih yang terbaik. Saya ulang sekali lagi karena kelihatannya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara belum pada konsentrasi mendengarkan kata-kata saya. Panitianya masih banyak yang intak-intik. Bapak-bapak dan mas-mas masih banyak yang geremeng dewe-dewe. Sedangkan ibu-ibu dan mbak-mbak masih banyak yang terpesona memandang saya. Prinsip hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Saya yakin yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang baik. Kalau bukan orang baik, ya enggak mungkin mau datang ke pengajian. Betul? Ini harus kita pertahankan secara istiqomah. Minimal kita dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik. Sebagaimana sabda Nabi, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin." Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka difahamkan atau ada upaya untuk memahami agama. Caranya ya sergap ngaji. Lebih jauh Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mempelajari ilmu Allah, menempuh jalan menuju ke majelis ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semakin sering berangkat pengajian, semakin gampang dalan nang swarga. Semakin rajin ngaji, semakin mudah jalan menuju surga. Maka waktu hidup kita harus betul-betul kita manfaatkan dengan baik. Saya teringat Sayyidina Ali pernah menyatakan, "Al-waqtu kas-saif." Waktu itu seperti pedang. Pedang itu kalau digunakan dengan baik dan benar, dia bisa bermanfaat untuk melindungi sang pemilik. Tapi kalau sembrana, sembrono itu, maka pedang itu bisa mencelakakan sang pemilik, bisa menggores tubuhnya, bahkan bisa memenggal lehernya sendiri. Kaget ya wes. Para jamaah, orang bijak mengatakan orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau orang tidak bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan, mesti hidupnya gagal. Nah, kesempatan itu datangnya cuma sekali. Dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Bingung ya wes. Ya wes tak baleni. aku yo gelem baleni soalnya aku sadar sing tak omongi potongane wong-wong sing gak pati cerdas. Kesempatan itu datangnya cuma sekali. Dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Dalam sebuah hadis yang agak panjang diceritakan, hadisnya aku gak hafal. Saya itu kalau gak hafal, yang aku gak hafal. Kulo niki nek goblok ya ngakoni goblok. Aku mau kaya ngono-ngono iku. Model ngono-ngono kulo goblok tapi macak pinter ngono iku aku mau. Malam bingung nopo. Apal dalil cuma telu wae saben ketemu wong yo dalil gak mari-mari. Padahal apale dalil yo cuma telu. Tapi janji ketemu wong yo metu dalile kula cale. Kene selengane meselem. Aku lek gak hafal yo aku gak hafal. Gak iso yo ngomong gak iso. Gak izin, yo gak lapo izin. Nancane gak hafal, timbangane tak paksa-paksa ngapalno keliru, malah ndak karo-karuan. Aku ndak hafal hadise, tapi aku ngerti karepe. Nanti timbangane hafal hadise gak ngerti karepe, wek. Ini diceritakno ngene. Matahari itu setiap terbit di pagi hari, dia selalu berkata pada kehidupan, wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru, sesungguhnya aku adalah waktu yang baru, maka manfaatkan aku dengan baik, jangan sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti. Jadi Bapak Ibu, malam ini bukan malam kemarin. Sapa ngomong wis suwe kok. Ayo bali nono tak jahit lambemu. Sik ta lah aku gorong mari ngomongnya. Malam ini bukan malam kemarin dan malam besok bukan malam ini, walaupun rasanya sama. Namanya juga sama, malam hari, tapi esensinya berbeda. Yo cerotong gaya ngono. Pagi tadi bukan pagi yang kemarin dan pagi esok bukan pagi tadi, walaupun rasanya sama, namanya juga sama, pagi hari, tapi substansinya berbeda. Makasih. Sehingga orang sukses itu adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan, pasti gelo. Gelo itu bahasa Inggrisnya the getun. Getun, nyesel, campur sedih, campur bingung. Ini dalam bahasa Jawa disederhanakan jadi gelo. Apalagi kalau waktu hidup ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kedisian mati. Ini gak cuma gelo, tapi gelu. Saking geloe sampai diarani gelu kedisian mati. Makanya tanah sing digawe ganjeli mayit untuk kuburan, itu diarani gelu. Nah area nom-nom yang ngarani kek. Jadi gak tepat area-area. Iku filosofine kan wong iku lek wis mati kabeh amale tugel kecuali telu. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yadfa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Wong iku lek wis mati kabeh amale tugel kecuali telu. Siji shadaqah jariyah, loro ilmu sing manfaat, telu anak soleh salihah yang selalu mendoakan. Ngono. Saking geloe sampai diarani gelu ganjele mayat untuk kuburan. Lah iku jumlahe 7. Lek disambung-sambung unine yo gelu. Lah 7 kok. Lek siji gelu, lah nek 7 jajar-jajar gelu. Saking geloe dan itu bener wong iku lek wis mati mesti gelo. Sing mati tuwa ya gelo, sing mati nom ya gelo. Soale umume wong iku gak siap mati, cuma siap urip. Ayo jamaah sama ini akeh sing wis siap mati ngajungo. Roto-roto gak siap mati, cuma siap urip. Makanya begitu mati gelo, nyesel. Makanya terus dikubur, diuruki, dicepi patok loro gawe tenger. Lah nek patok siji jenenge tenger, patok loro jenenge semua yang di sana tenger-tenger. Wong apik ndok kono tenger-tenger, wong elek ndok kono tenger-tenger. Dadi opo ae ndok kono tenger-tenger kabeh. Lek gak percaya ayo Pak Lurah berangkat tose. Engko lak tenger-tenger. Engko lek temen rakyate kabarono. Tenger-tengere iku mikir sangune opo sing ndok kono sing kena digawa opo terus sing moncoi sapa ndok kono donya sing digeleki polahe ndak karo-karuan gak ono sing digawa sak suge-sugene wong akeh donyane mati gak ono sing katut kula lak sering matur bakul helm-helme wake mati gak ono sing helman ya dicopot ambek ngoden. Siapa yang mau menemani suamimu Bu yang sering mengeloni dirimu itu dan mementingkirinkan itu juga enggak mau nemenin di sana. Anakmu yang kau belani kayak gitu perjuangannya luar biasa loh ibu ke anak itu mulai mementengnya alas akarepku hamil muda itu muntah-muntah enggak metu-metu apalagi kalau sudah gede 8 bulan lebih mendeh-mendeh dikai melumah sesek, dikai mereng ampek, dikai mengkurep remek melaku, gak bisa jejek, lembean malah deget-deget. Belum lagi ketika melahirkan taruhannya nyawa, pilihan antara hidup dan mati sewu lorong melumpuk dari siji lo woro kong lain no ibu kok koyo tau. Masih yo gak tahu lah yo weruh ukurannya. Dipikir ae lo dipikir. Wong bayi sing metu lo sakmono gedene, padahal bayine sakmono gedene. Ayo dipikir. Yo lawara. Bayi sing metu ae sakmono gedene, padahal begitu lahir yo sing ngrepoti. Zaman turu dah iso tanek sik gayer anake ngoek-ngoek mesti tangi nulungi anak ngene opo nggih. Mangan sik timi-timi anak cret preketek-ketek-ketek. Ya ditinggal mangane demi nyawiki anak. Nduk pengajian yo ndak iso tenang. Ora iso ngrungokno. Ngrungokno ya apa ngaji karo ngemiki. Lha iko iko lho. Iko barang lho. Yo gak nyawang sakingane ketok kok. Makanya ibu dilarang mengeluarkan anggota badan karena no kemput-kemput ae. Itu juga gak ada yang mau menemani dirimu di sana. Yang paling gelo, paling nyesel, paling tenger-tenger adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Sampai Al-Quran menggambarkan orang-orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Mereka merintih, menghibah, menjerit, memohon kepada Allah. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Jaluk balik mana nang donya. Dijawab ambil malaikat Al-Kasepu kon bian iku lapo adek saiki njaluk balik nang donya iki lho umpama dekne iso balik nang donya kate lapo kate dadi bupati ndak kate dadi banser ndak kate dadi pengusaha ndak cuman satu la'alli a'malu sholihan. Aku akan melakukan amal sholih fima taraktu kalla yang dulu aku tinggalkan. Pian kok ngarepe omah ono pengajian aku gak berangkat. Malah kelon. Masjid manggil adzan subuh aku yang melungker. Ndak ngenyek aku. Cuma aku wani yakin masjid biru ngene iki lek waya subuh akehan cagake timbang wonge. Yo gara-gara salah konsep. Padahal adzan subuh itu beda dengan adzan-adzan yang lain. Ono kalimat khusus as-shalatu khairum minan naum. Iku artine salat iku luwih apik tinimbang turu. Lah benere kaya ndok Arab ngono. Kalau mengumandangkan itu as-shalah panjang, naumnya pendek. Iku berarti salate suwe turune dilu. Benere lak ngono. As-shalah suaraku. Lha iku lek diartekno lak salat iku luwih apik timbang turu. Salate dawa turune ndek, berarti salate suwe turune dilu. Lah masjid biru gak ngono anjane. As-salatu khairum minan watuk mlebu speaker. Iya kok sing ngadan arek nemu sing ngadan wis mabuk kuburan. Salate ndek naume dawa. Lah iku lek diartekno lak salat iku luwih apik timbang turu. Mangkane aja kaget sing krungu padha kelon maneh. Dia minta dikembalikan ke dunia. Kate lapo? Apa lek iso balik nang donya kate uka-uka? Ndak. Kalau bisa kembali ke dunia akan melakukan amal sholih, akan melakukan kebaikan. Makanya bapak ibu gak bener ya oleh ada yang ngomong wong iku arek wedok iku uripe welek nuwakal mbok weling wis ta lah pokoke lanangan ndi sing gak tau gondol wis lecek ngisor dukur. Nenek mati, saya balik nang dunia terus jadi arwah gentayangan, jadi kuntilanak, gak bener. Kalau kembali ke dunia, pasti jadi ahli ibadah, mesti jadi wong api. Nelapo jadi sundel bolong, kurang kerjaan. Sampeyan dibujuki wong yang percaya ae. Iku biyen mati ning kendhat ngene wit iku, mangkane saben malam Jumat mesti ono. Gara-gara sampai yang percaya makanya terus digudo karo setan. Setan ini ngunu temen. Gak bener. Umpama iso balik nang donya, dekne itu kate ahli ibadah, kate nglakoni amal apik, amal saleh. Amal saleh iku ya pengajian, salat jamaah, maca Quran, zikir, ngono iku. Jaluk balik nang donya, piye tak tinggal lo. Wayahe wong do zikir aku ya ditabrus. Lancene ngono. Wayahe salat tapi yo gak salat. Pemane lek tempat sibuk karo pekerjaan, salat yang seharusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Ditumpuk-tumpuk usolli fardhu subhi wa dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Gusti Allah wis dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kalian dilupakan dari Allah, dari ibadah gara-gara akeh-akehan dunya. Numpuk-numpuk dunya. Lah niki sik durung krasa sampeyan. Gak ngerasa ada fitnah dunia. Pokoknya dunia ini akeh. Dunia duit. Padahal kekayaan kita dinilai itu bukan dari jumlahnya, tapi dari manfaatnya dan dari kehalalannya. Sama ndak mikir ngono, enggak peduli oleh duit pokoknya akeh. Mbok halal, mbok haram ndak ngurus. Oleh tekonti ndak penting. Pokoknya akeh. Enggak peduli iku ngentit timbangan ngurangi meteran. Nganakno ngutangi dom bayar tagal listrik. Lek disuduhno nang kemanfaatane yo malah bantah. Kali ana panitia pembangunan masjid nggawa map. Sik tutuk nang gawang, ketok teko omah, tarian meneh. Ngono iku malah ndelik. Pura-pura turu, nek panitiane salam, asalamualaikum, gak dijawab. Asalamualaikum, gak dijawab. Asline yo krungu. Mung pura-pura turu. Panitiane meneh, asalamualaikum, gak dijawab. Bidet kae. Cee tak sing merem cee melek. Lek gak ngono bujuk anake lo dipesen wis perlu lek ana sing gawa map. Nak iku ngene nang omah. Takon bapak waran, bapak gak ono. Teko temen panitiane takon. Nak, bapak ono nak? Ono tapi mau pesen dikomong-ngomong gak ono. Anjane arek cilik. Padahal. Memang ibu-ibu lebih suka yang berdiri. Padahal. Coba dipikir. Apa yang dibawa oleh panitia tadi? Sopo sing gak oleh map. Yang dibawa itu tiket surga. Sampean lo digawakno tiket swarga. Lah kok tambah ndelik. Oon. Wong dikirimi tiket surga ke rumah jenengan, jenengan malah menghindar, jenengan malah sembunyi. Terus pikiran mana? Siapa yang menggerakkan panitia itu ke rumah jenengan? Allah menggerakkan orang itu untuk mengantarkan tiket surga ke rumah jenengan. Terus dipikir mana? Donyane jenengan, duit jenengan iku titipane Gusti. Lah sing ngongkon Joko iku sing nitipno, sampean iku ndak melu gableng kok ndak oleh toblok blok. Lu kita emang seperti itu. Kalaupun ngasih ndak sesuai. Ngene ae lho misale ana infak keliling gawe arek yatim. Ibu sampean nyenggo duit 100.000, 50.000, 20.000. Sing dikene sing pira? Wong pertanyaane lho 100.000, 50.000, 20.000. Sing dikene jawabane 2.000. Iku ae dipilihno sing lungset. Untuk omah dompet dibuka ngelek saya ketemu gak ono. Astagfirullahaladzim, keliru mau. Gara-gara keliru saya ketemu melebu kota ini masuk angin sampai telung minggu. Kadang guyu kelakuanmu yang uniku. Model 100.000 ditarik ini som balik kau yono magnet yo set. Halo. Padahal semuanya tahu. Ayo saya kita bedhei. Sing iso jawab mulai dhisik. Eling biyen sekolah ya. Jawaban sedekah 5.000 karo 10.000 ganjarane akeh ndi? Sedekah 10.000 karo 20.000 ganjarane akeh ndi? 20.000 karo 100.000 ganjarane akeh ndi? Kok yo ngerti? Emang kita itu kalau untuk urusan akhirat yang sesungguhnya itu milik kita, abot. Tapi lek gawe urusan donya, gak pati abot. Misale ya, misale. Ono tarian gawe arek yatim 100.000. Bareng sama nyekel duit 100.000 iku. Ono tarian gawe arek yatim 100.000. Terus ono tiket gawe pertandingan sepak bola. Arema musuh Real Madrid. Ini sama jenenge merendahkan bangsa sendiri. Harusnya bangga sampean. Kok malah gak mungkin. Gak kelas. Ini merendahkan bangsa sendiri. Harusnya malah bangga. Sopo ngerti kok levele Arema iso ngalahno Real Madrid. Gak kira. Ayo sampean kene gaya arek yatim to sampean kene tok bal-balan. Wes kakean saiki 50.000. Gawe nontok konser dangdut. Tiketnya 50.000. Terus pengajian Anwar Zahid. Tiketnya 50.000, pengajian tandangdutan. Anjane kurang ajar wong kene. Ngerti ngene gak berangkat aku mau. Pokoknya ngono lek masalah dunia itu. Ini masalahnya bukan eman, tapi iman. Loh iya, wong ono 100.000, ono 50.000, ono 20.000, lha sing dikekno kok 2.000. Bukan masalah eman, tapi iman. Sampean iki koyo gak percaya lek Gusti Allah nyawang. Padahal Gusti Allah iku nyawang lho nek dompetmu ono duit piro sing kon kekno piro. Berarti sampean lak gak percaya jadi. Wis karepmu. Ngono iku numpuk-numpuk donya sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai sampean nduk alam kubur. Makanya diarani kata orang Jawa ritong. Mari-mari lek wis digotong. Riti, mari-mari lek wis mati. Riko, mari-mari lek wis bongko. Sorry bahasa saya kasar, saya enggak seneng minggato. Malah ketara meditmu. Mangkane jare Gusti Allah, kalla saufa ta'lamun. Kalla ojo ngono won. Iku maknane kalla. Saufa ta'lamun, besok kalian akan melihat. Sik dibaleni meneh karo Gusti Allah. Summa kalla saufa ta'lamun. Maka jangan begitu kamu. Besok kamu akan melihat. Latarawunnal jahim, kamu akan menyaksikan neraka jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin, kemudian kamu akan melihatnya dengan matamu. Sapa ngomong matamu dewi mau? Ayo munggah. Oh. Jadi nanti akan melihat langsung dengan matamu. Ya Allah. Makanya Bapak Ibu para jamaah, yuk kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Waktu baru dalam Islam itu sesungguhnya bukan tahunan, tapi harian. Bukan kok setiap tahun diperingati sebagai tahun baru disyukuri. Ini merupakan waktu baru. Dalam Islam waktu baru itu harian. Setiap bangun tidur itu merupakan waktu baru. Saat bentangi turu itu waktu baru. Makanya sampean dikongkon syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya bukan setahun sekali peringatan tahun baru kayak gini. Setiap bangun dari tidur itu merupakan waktu baru. Makanya Rasulullah mengajarkan tangi turu sama dikongkon dongo. Dongo tangi turu itu diawali syukur. Apal kan dongannya tangi turu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini gue lek tangine sak gorenge subuh. Nek tangine jam 8 dongane yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun tidur aja suruh alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu bukan kok semalam bisa tidur enak, nyenyak, lelap. Yang di alhamdulillah itu bukan kok turune mau bengi sok tanek, alhamdulillah mambengi turuku tanek, alhamdulillah tadi malam tidurnya lelap, alhamdulillah semalam tidurku enak, apalagi aku mimpi indah, mimpi ketemu sama Anwar Zahid. Bukan itu yang di alhamdulillah. Lek turu gak ada di alhamdulillah. Wong turu itu gak ono nilaine. Wong turu iki nilaine nol. Wong turu gak urip gak mati. Urip kok gak lapo-lapo. Mati kok isih ngentekno apa-apa. Mangkane lek ngarani turu iku gak urip gak mati, la ya mutu wa la yahya, tidak bermutu ngentekno biaya. Yang di alhamdulillah bukan tidurnya, tapi yang di alhamdulillah itu alladzi ahyana, dihidupkan oleh Allah, diberi kesempatan hidup oleh Allah. Dikai waktu. Ngono. Nah, waktu itu yang dipakai perhitungan ada dua. Ono srengenge, ono rembulan. Nah, iki critane ngene. Kanjeng Nabi ku ditakoni karo masyarakat waktu itu. Kanjeng Nabi, kenapa rembulan itu awalnya kecil, bulan sabit itu, terus mudah gede, mudah gede, mudah gede, begitu purnama bunder ser, terus mudah cilik meneh, mudah cilik meneh, mudah cilik, cilik, cilik, cilik, cilik, suwe-suwe hilang. Ditanya seperti itu, Rasulullah diem. Jadi Rasulullah kalau tidak tahu itu diem. Nunggu jawaban dari Allah, nunggu wahyu. Halo. Gak diawur, oh iku ilang iku soalnya dicaplok buta ijo. Padha karo ustaz ditakoni lek gak iso, ngaku kok ndak iso. Sik tak gelekno referensi, tak gelekno takbire, tak takokne guruku ngono. Ana ustaz setiap ditakoni tek langsung jawab, setiap ditakoni tek langsung jawab, takoni tek langsung jawab. Iku mesti ana sing ngawur jawabane. Malah ketok gobloke ngono iku. Dipikir terus ketok pointer, setiap ditanya tek langsung iso jawab, tanya tek langsung iso jawab. Ya iso jawabe, bener gak yo mbok. Malah ketok ngawure ngono. Hoi. Makanya aku gak iso, ini ngomong gak iso, gak apal, ngomong gak apal, ini gak nutupi goblokku. Tapi ya timbang aku ya, usah lumayan lah timbangan yang ngono-ngono itu. Akhirnya malaikat Jibril mudun, diperintah Allah gak wahyu. Wa yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang rembulan. Jawab. Hilal atau rembulan itu bisa digunakan manusia untuk menghitung waktu, terutama waktu ibadah haji. Zaman niku rembulan itu gorong dikai menghitung apa-apa, gorong dikai ukuran waktu, saya enggak sering ini. Nah, maka kalau matahari itu digunakan untuk menghitung waktu musim. Kalau rembulan itu digunakan untuk menghitung waktu ibadah, terutama ibadah haji, ibadah puasa Ramadan. Ana gaene dhewe-dhewe. Sampean lek musim patokane matahari, tapi nek ibadah patokane bulan. Lek tandur, sama lek kate tandur apa mau bercocok tanam, katene nandur, nyawango srengenge. Tapi lek kate poso Ramadan, haji, nyawango rembulan. Wong tandur kok nyawang bulan, iso salah mongso. Soale perputaran matahari dengan perputaran rembulan itu selisihe 11 dino. Matahari berputar satu putaran itu 365 hari, itu setahun Masehi perputaran matahari. Lah nek bulan iku 354 hari. Makane lek gawe patokan bulan untuk menghitung musim tanam mesti salah mongso. Lah ibadah poso Ramadan haji kok gak hitungan srengenge. Wes pating pecotot. Pating serongat untuk dadine. Contoh saiki. Puasa Ramadan misalnya gawe hitungan matahari. Puasa Ramadan tiap tahun ditentukan pada bulan Desember. Iki kok gak adil. Iya oleh wong Indonesia, termasuk wong Singosari gini. Enak, bulan Desember iki wayahe udan. Ya poso wayahe udan, gak luwe. Enak. Mana yang berada di belahan bumi bagian utara, Eropa sana, Inggris, Prancis, Belanda, itu bulan 12, musim salju. Dingin, siang harinya cuma 8 jam. Jadi posone cuma 8 jam, mari sahur, gawe turu, melek-melek maghrib. Sengsoro yang berada di bumi belahan selatan, Australia, apalagi Amerika Latin, sana itu musim panas, gek siang harinya 18 sampai 20 jam. Jadi posone 20 jam, wayahe panas, yo nyonyor. Makane lek tandur gawe patokan srengenge. Tapi lek ibadah gawe patokan bulan. Iki masalah waktu. Nah, saya ulang, sesungguhnya para jamaah, yo, waktu baru itu bukan cuma tahunan tapi harian. Kita manfaatkan untuk menjadi orang baik kayak gini, tapi gak mudah jadi orang baik. Soalnya yang namanya setan itu akan selalu berusaha agar manusia itu tidak sida baik. Tidak sida, gak sida api. Setan akan selalu berusaha menyesatkan manusia. Soalnya setan ini wes sumpah, gak percaya takonno setan ini dewe. Dan sumpahnya setan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah Tuhanku, karena engkau telah menghukumku, telah melaknatku, maka aku bersumpah akan aku jadikan yang namanya dosa dan maksiat itu indah, menarik, menggiurkan bagi manusia, sehingga manusia-manusia pada berbondong-bondong melakukan maksiat dan dosa, mereka jadi tersesat sebagaimana aku yang tersesat. Iku sumpah setan. Cok kaget kalau dosa itu indah, maksiat itu menggiurkan. Ya, bujui indah, menggiurkan. Renten kadener. Kalau rentenir itu orangnya, kalau kelakuane perbuatannya jenenge renten. Indah menggiurkan. Namun ngutangi 5 juta, telung wulan dadi 10 juta. Korupsi, indah menggiurkan. Kadek kerja abot-abot oleh duit akeh. Nek aja kaget nek pejabat-pejabat itu korupsi. Ya sepurane pejabat sing krungu, anjane sak rohku sing korupsi ya pejabat. Nah, gurung tau roh banser korupsi, nek kate korupsi opo? Korupsi opo banser? Rokok eceran. Ngatuk 5 menit ganti. Kapale gancere waya ganti terus aku ora direken kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoke sing dosa maksiat itu menggiurkan. Al gendaan. Ya indah menggiurkan, bapak jok kaget. Sampai nyawang bojone tonggo hatimu ser-ser krenyeng-krenyeng. Tapi nyawang bojomu dewe, blenek. Sama, ibu-ibu juga gitu. Kalau lihat aku terkesima. Alah nyatanya dinteni ket sore mau. Malah ono sing keliru jam loro itu tuh kene. Itu kan demi cinta kamu ke aku. Kamu kok ngerti banget sih perasaan aku. Minuman teh enak, minuman jahe enak, minuman kopi enak, minuman engko niku cilik ngomong susu. Ya iku enak. Tapi sama setan yang dibikin indah dan menggiurkan bukan itu. Apa? Ciu. yang indah menggiurkan itu ciu. Saya nggak tahu kenapa dinamakan ciu ya. Mungkin ketika tutup botolnya dibuka itu mutu suaranya ciu. Makanya diarani ciu. Lalu tutupnya dicukit itu suaranya. Tahu pas nunggoni awakmu ojo kaget apa mana ini kayak ini awane adem kayak ngono-ngono itu mari pengajian kadang saya kober nah tepak kan meneh yang bosok di sini kuburan cangkemmu. Saya pernah masuk ke mall. Oh, anggitmu nek ustaz terus gak tahu sapa ngono iku ngono. Saya kemana-mana kan yo sarungan, meskipun ke mall saya juga pakai sarung karena saya ini sarjana, sarungan saja kemana-mana. Begitu masuk Bapak Ibu, iku sing didol iku miras, minuman keras, ciwi lho dengan berbagai merek, berbagai jenis. Lah pelayannya itu perempuan-perempuan cantik dengan busana seksi, pokoknya montok tuh, belenok tuh, mentek tuh, semok tuh, neng mulus. Aku tidak sawang duso, gak tau sawang kok. Saya memberanikan diri untuk bertanya dengan tujuan menasehatilah kalau diterima. Tak tanya gini, Mbak, maaf Mbak ya, Mbak pakaiannya kayak gini, dilihat banyak orang apa enggak malu? Itu dia enggak jawab, malah balik bertanya ke saya. Maaf Pak ya, Bapak ke mall sarungan ini katoan apa enggak? Aku yang batin, arek iki kok yang ngerti ya. Kurang ajar lah, subhanallah. Udah minuman kerasnya menggiurkan, pelayannya menggiurkan pula. Makanya gaya ngelarisnya itu biasanya ya fotonya wong wedok ayu. Tonton, mobil itu di pasarno, gambar itu disebar. Sebelah mobil gak gambarnya wong wedok ayu. Fotonya wong wedok ayu, sepeda motor yang ngono, cek laris. Di pasarno itu loh modelnya sepeda motor gini, lah sebelah. Foto ni mahu dayu, mana fotomu jemburi sini gak payu. Lo kangennya, saya mending fotoku payu dah gini. Yeah. Coba fotomu, diinjak-injak ayam. Lah. Tuh kan mulai sayang sama aku. Saya pernah nonton film. Film kok Ipin Upin. Iki laponaanmu. Itu iku film sapa Jarwo. Enggak, ini filmnya film box office. Embo. Film Hollywood itu loh, box office, judulnya itu Goodfather. Ini menerangkan mafia Italia. Film itu berbahasa Italia memang. Saya paham ceritanya, soalnya delok terjemahannya. Nah, teko ndi ngerti gue gak teko terjemahannya, aku juga iso bahasa Italia. Itu diceritakan ada seorang big boss, bos besar, menyuruh anak buahnya untuk membangun bar, tempat hiburan malam yang penuh dengan kemaksiatan, lengkap, komplit. Setelah terbangun, bangunannya bagus, indah, megah, mewah, alat-alat perjudian lengkap nek ngono, macem-macem, mulai apa ya alat perjudian ini, domino ya penggaweanmu, judi rong ewuan gak tepak ketangkep. Kere kagak pola. Acur yo wis. Lah gak ngono-ngono niku adu doro. Mangkane yo ngerti wong raimu kowe bekupon ngono. Tutup kena kok nak nyonyor kon ngene. Ayo sing gak trimo omong gawe. Ya engko sing ngadepi banser. Terus miras dengan berbagai merek dan jenis lengkap disediakan di situ. Kamar-kamar prostitusi ditata sedemikian indah dengan lampu yang elok. Terus perempuan-perempuan cantik dicecer-cecer, mulai sing kulit kuning, kulit putih, kulit lorek. Wis pokoke rata jejer-jejer kaya babi guling ngono model. Begitu selesai laporan ke bosnya, bosnya meninjau, dia terkagum-kagum. Wah, ini baru hebat. Hebat, ini luar biasa ini. Cuma sayang ada yang kurang. Apa bos yang kurang? Jamnya enggak ada. Masa bangunan segede ini kok tidak ada jamnya? Gimana bisa ngelihat waktu? Anak buahnya bilang gini, memang sengaja bos didesain kayak gini, enggak usah dikasih jam. Tujuannya orang kalau sudah masuk sini biar lupa waktu, enggak tahu jam. Jangankan hari, bulan pun mereka lupa. Di sini terus biar lupa waktu, senang-senang di sini. Nah ini permainannya setan kayak gitu. Jadi manusia dilupakan dari waktu. Permainannya setan. Biar lupa waktu, dia terlena, nurutin nafsu, seneng-seneng, gak ruh waktu. Ngerti-ngerti tuwo. Bahkan kadang-kadang gak sadar tuwo nih. Mau nyoto-nyoto wis tuwo, yuk gak gelem ngaku tuwo. Rambut yang dulu hitam berubah jadi putih. Itu artinya kan meninggalkan dunia hitam. Lah meninggalkan rambut yang hitam itu berarti kan meninggalkan dunia hitam. Nyatane yo ngeyel, disemir. Untuk wis mrotoli sing disalahno yo bakul sate. Anjane satene alot padha luntune sing kropos. Pemane saiki usum untu dipageri kawat. Lah sing kate nyolong untumu sing mrongos yo sapa? Erong disuntik bangir, lambe disuntik domble, dodo disuntik mentek-mentek, padahal asli ini yang kari tengere tok ngelembre. Anjane wis tuwa, ya wis mbak ada digerayangi, lapo ada digerayangi, ngelembre yang ngelembre. Uang yang anjane ngeyel. Makanya juga kaget, agak sing gaplek peringgilan tuwek-tuwek. Lupa waktu, tahu-tahu mati. Nah kalau dalam Islam kan selalu-selalu dan selalu diingatkan akan pentingnya waktu. Kadah kan Quran dawe Allah sumpah pakai waktu. Wadduha demi waktu duha, wallaili demi waktu malam, walasri demi waktu asar, wannahari demi waktu siang, wasubahi demi waktu subuh. Siapa ngomong wal maghribi? Surat apa wal maghribi? Ngawur ngomong. Iki lha apa iki kardus diumetno iki? Amal yo tapi yo coba yang ngaji ngene. Ngomong apa mau dijak selawatan. Ngene ngene aku ngomong ya digatekno gara-gara kotak aku. Yo wis karepmu wis. Yo malah gak enak ngajine lek ngene iki. Wis aku tak simitan nduk gurine banser. Ya gak apa ora jane panitia yo ngono kok. Diterusno tak gak iki. Ya wis. Jadi rungokno. Waktu itu penting. Islam memandang waktu sangat penting. Makanya ya. Nek gone ngarepe Masjidil Haram. Yo sampean lakonno kerduse. Ya ndak porek ngono. Ya wis mlaku sik karo sik. Salatullah. Salam. Malik Abdul Aziz itu dibangun hotel 99 lantai yang di dalamnya terdapat 7 hotel bintang 5. Iku gawe jamaah haji, jamaah umroh sing plus-plus, sing soge-soge manggone ndok kono. Sampeyan yo. Yo gak totok. Iku dibangun tower ndek kono, dhuwur 700 meter. Dikai jam kabudi. Diametere lho 33 meter jam. Jam itu bisa dilihat dari jarak 30 km. Pokoknya gak kedang-dangan gunung, kepung durung dibantah karo kono iku. Asal tidak terhalang gunung, jam itu bisa dilihat dari jarak 30 km. Teko wado wis ketok. Ini mengisyaratkan apa? Islam sangat mementingkan waktu, memandang penting waktu. Yaitu ke depan dimungkinkan jadi ukuran jam dunia di Makkatul Mukarromah. Cuman gak pati ngrungokno. Halo. Nah, masjidnya Masjidil Haram itu unik. Ini panitiane se umek kae. Dilanjut mboten? Kabeh masjid iku apik. Lek rundingan nduk jero omah kono lho cuk ngarepe panggung. Manitia rundingan ana lho nduk omah ngono lho cuk ngarepe panggung. Lah makane rundingan kono nduk ngarepe nduk jero omah kono. Rundingan nduk ngarepe panggung ganggu wong ngaji ae. Nyunggak ngene ku ganggu wong ngaji. Ngono rundingan lho di rumah hitung-hitungan dhewe ngono. Gak borek aku. Pelajaran gawe panitia. Kapan-kapan yo koordinasi. Aku diomongi lak enak ta. Mangke wonten infak gawe masjid gawe apa. Aku diomongi lak enak ta iso ngordinasi. Gak moro-moro kluyur-kluyur-kluyur arepe dhewe. Nah, kadang aku pore tak tinggal mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kabeh masjid itu apik. Tapi ada yang paling utama disebutkan Rasulullah, 3 masjid di dunia ini yang punya nilai keutamaan luar biasa. 1 Masjidil Haram yang di Makkah, 2 Masjid Nabawi yang di Madinatul Munawwarah, 3 Masjidil Aqsa yang di Palestina. Allahumma sholli ala Muhammad. Masjidil Haram itu punya keutamaan 100.000 kali lipat. Saman ibadah apa ae nggone Masjidil Haram. Iku padha karo ibadah nggone masjid-masjid liyane 100.000 kali lipat. Jadi sampeyan misale salat 2 rakaat nduk Masjidil Haram, iku padha karo salat 200.000 rakaat nggone Masjidil Biru. Kacee 100.000. Sampean maca tasbih subhanallah sepisan ae nduk Masjidil Haram, iku padha karo nduk ngene biru ngene sampean maca tasbih ku ping 100.000. Masyaallah. Dzikir la ilaha illallah sepisan ae nduk Masjidil Haram. Iki sampean padha karo nduk ngene la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 100.000. Coba khatam Quran sepisan nang nduk Masjidil Haram kono. Padha karo nduk ngene kene sampean khatam Quran mung 100.000. Wis lah gak nek kakek ngomong tak dongano kok kuabe mbok semrono. Ya diikhtiari, aja amin tok. Nanti wae amin nganti intil dirimu perotol ngono gak sampean ikhtiari gak iso tutuk kono. Sing gampang sing akeh maca surat haji, gampang nul haji barokah. Kurang ya tambahi surat Waqiah, kurang tambahi surat tanah. Tos pleng ya. Nomor loro Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah ibadah ndok Masjid Nabawi iku KTE 1000 dibanding ndok masjid liyane selain Masjidil Haram tentu saja. Kalau Masjidil Haram kan 100.000 tadi. Sampeyan iktikaf sepisan nang ndok Masjid Madinah, Masjidil Nabawi, iku padha karo ndok masjid kene iktikaf ping 1000. Ping 1000. Masyaallah. Maca istighfar astaghfirullahal adzim sepisan nang lho. Padha karo istighfar ping 1000. Sedekah 1000 ndok kono. Padha karo sedekah 1000. Ndok kene, apa maneh ndok Masjidil Haram. Hasil nomor 3 Masjidil Aqsa, iku KCE 500 kelipatan. Jadi salat rong rakaat ndok Masjidil Aqsa padha karo 1000 rakaat ndok kene. Ibadah apa wae, tapi yang ngono nglakoni elek sepisan. Dosane yo tikel lek nang Masjidil Haram yang nglakoni elek sepisan. Dosane yo tikel 1000. Ngrasani sepisan ndok Masjidil Haram. Padha karo sampean ndok biru kene ngrasani ping 1000. Rungokno. Mesuh sepisan ndok Masjidil Haram padha karo ndok kene mesuh ping 1000. Awas kok. Ndok Masjidil Haram cuk. Padha karo ndok kene cuk 1000. Makane nek mrono nek ditakdir Gusti Allah iso mrono jogon cangkemmu iku jogon. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala kok. Woi. Nah, Masjidil Haram itu unik dibanding masjid-masjid yang lain. Bu. Dengerin dong. Kalau di masjid-masjid lain itu kan umumnya dari luar itu rendah. Makin masuk, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Tambah melebu, tambah dukur. Taman katanya nang masjid, pertama itu kaya embong. Ndek. Terus katanya nang masjid itu kono undak-undakan. Munggah. Pertama untuk teras, tambah munggah. Melebu maneh untuk serambi, tambah munggah maneh. Melebu maneh untuk ruangan utama, tambah dukur maneh. Jadi semakin ke dalam semakin tinggi. Umume masjid-masjid liyane lah ngono. Dari luar rendah semakin ke dalam semakin tinggi. Tapi kalau Masjidil Haram beda. Dari luar tinggi semakin ke dalam semakin rendah. Dadi tekan jowo iku dukur. Lumare ngono kate mlebu, mudak mlebu, mudun, mudak ndek. Tambah mlebu meneh, mudun semakin ke bawah. Tambah mlebu meneh, mudun semakin ke bawah. Sehingga Ka'bah itu posisinya paling bawah. Lek sampai udan deres kebanjiran. Biyen saiki wis ana teknologi penyerapan air. Dadi banyune iso diserap set. Apa udane gak tower sih aman, tapi lek tower sih tetep ngecembong. Ka'bah itu tempatnya di bawah. Sampeyan minimal kan weruh toko TV. Lah sampai saiki dibangun perluasan, semakin keluar ya semakin tinggi. Masjidil Haram diperluas, semakin keluar ya semakin dukur. Soalnya tekan jopo itu dukur, mendandek. Ka'bah itu paling bawah. Subhanallah. Karena ono wong Madura ndo kene Masjidil Haram weran. Waduh, iki lampu koyo ngene bentar iki. Pirang wat iki lampu iki. Padang iki lampu, begitu ro kabar. Oh, pantes akine sakmono gedene. Akine sakmono gedene, makane lampune padang. Ka'bah dianggap aki. Halo. Nah, Ka'bah itu tempatnya paling bawah. Ini cocok karo kondisi masyarakat waktu itu, masyarakat kelas bawah, namanya masyarakat jahiliyah. Artinya bodoh. Bukan otaknya yang bodoh, bukan pikirannya yang bodoh. Kalau otaknya wong Arab mulai zaman biyen itu cerdas-cerdas, pinter-pinter. Mereka pandai bersyair. Orang yang pandai bersyair itu kan cerdas, imajinasinya tinggi, pinter gaya puisi, pinter gaya syair. Sampai tiap tahun itu ada pasar khusus untuk lomba bersyair, Arab kono, cerdas-cerdas, wong pinter gawe puisi, pinter gawe syair. Wong iso gawe syair ngene gak wong cerdas imajinasinya tinggi gak iso le model oon-oon ngono ku gak kira iso. Nanti singgung minggato. Mereka juga sudah kulina. Alah sakarepku berdagang. Mulai dulu bangsa Arab itu ahli dagang. Bahkan berdagangnya bukan cuma di daerahnya sendiri, udah keluar negeri, sampai ke negeri Syam, sekarang jadi Syria, sampai ke Yunani, sampai ke Persia, saiki dadi Iran niku. Mereka sudah ahli berdagang. Ini pinter-pinter wis sabane ndi-ndi kok wong pinter to. Lah nek ngutek enak omah dadine yo ngono-ngono iku. Makanya ini ada cerita ya, zaman ben paham. Indonesia ini cuma sak negara, tapi tiap-tiap daerah kan punya bahasa sendiri-sendiri, betul? Setiap daerah itu duwe basa dhewe-dhewe. Lah jazirah Arab sakmono mbane lho. Komunikasinya pakai satu bahasa, namanya bahasa Arab. Kalaupun beda cuma dialeknya saja. Kene wadduha kono wadduhe. Tapi kuwabe nggae bahasa Arab. Lah Indonesia ini cuma sak negara, tapi bahasanya puluhan bahkan ratusan bahasa daerah. Masalahnya apa? Ngene. Wong Indonesia, khususnya wong Jawa, itu duwe prinsip mangan gak mangan pokok kumpul. Senengane iku kumpul-kumpul. Wis pokoke mangan gak mangan pokok kumpul. Lah lapo ado-ado merantau tekan luar pulau, luar negeri, wong ndok omah ae wis iso mangan. Masalahnya curah hujannya tinggi, tanahnya subur. Wis kok ndok ngene daerahe dhewe telaten mangan. Mulane duwe prinsip mangan gak mangan pokok kumpul. Mbah-mbah biyen niku gak ono sing senengane merantau tutuk ndi-ndi, gak ono, malah duwe anak nang dipek mantu wong Sumatera Kalimantan. Sedih, cek aduh anakku. Kapan ketemune? Biyen ya sing tak bahas. Lah orang kumpul-kumpul itu akhirnya kan omong-omongan to. Lah omong-omongan niku nganggo bahasa. Mulane setiap daerah duwe bahasa dhewe. Wong Jawa omong-omongan gawe cara Jawa. Wong Jawa ae Bojonegoro karo Malang e beda bahasane logate. Komedura kumpul-kumpul duwe bahasa dhewe. Kowe sing Bugis kumpul-kumpul yo duwe bahasa dhewe. Kowe sing Batak kumpul-kumpul duwe bahasa dhewe. Lapo ade ado-ado merantau wong tanahe subur sampai orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iku sing ngomong Kos Plus radhiyallahu anhu. Lah ya kan? Akhirnya ono bahasa dhewe, bahasa dhewe, bahasa daerah. Lah beda karo Arab. Sana curah hujannya rendah, setahun hujan cuma pengpiro kena dihitung. Tanahnya tandus gersang, adanya sirtu, pasir sama batu. Kalau mereka diam di tempat, deprok, mati. Lek pengen urip harus bergerak. Makanya mereka berdagang keluar, jauh lah. Butuh komunikasi bahasa yang disepakati, disepakatilah bahasa Arab. Ngono, iya kira-kira ngono. Sama tak bujui masuk ngerti. Tapi masuk akal kan? Woi. Nah. Iki wis jam 12 iki. Lah iya ya. Lah kok diarani jahiliyah? Padahal mereka pinter otaknya, pinter pikirannya, pengalaman hidupnya. Dinamakan bodoh jahiliyah itu dari segi akidah. Mereka syirik. Yang disembah itu lo patung. Halo. Mulane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niku sering tepak menyendiri ngono niku mesem-mesem dhewe guyu-guyu dhewe. Ditakoni kali para sahabat, wahai Umar, kenapa anda kok senyum-senyum sendiri? Sayyidina Umar cerita, aku eling biyen sik jahiliyah itu. Sing tak sembah lak patung. Ya nek wong soge-soge iku patunge teko emas, teko perak. Lah aku gawe patung iku teko roti, teko kurma. Tak sembah. Areng utengku luwe, gak ono sing tak pangan. Yo iku patung iku tak krikiti. Aku lek mikir yang guyu pangeran kok tak krikiti. Makanya Rasulullah berdakwah nggone Mekah selama 13 tahun itu kan membangun iman dan akidah. Apa enggak berhasil? Berhasil. Para sahabat sing wis iman yo teguh memegang iman sampai direwangi nyawa taruhannya. Coba Bilal radhiyallahu anhu demi mempertahankan iman dan akidah disiksa sama majikannya. Waktu itu Bilal sudah jadi budak. Wis iman ning Kanjeng Nabi, iman nang Gusti Allah. Halo. Karo majikane diwara, on bali on nang agama lawas murtad. Moh Bilal tetep akhirnya disiksa dengan siksaan yang tidak berperi kemanusiaan, dicancang, dikelentang di gone padang pasir, diletang-letang no lumah-lumah, dukur panas matahari yang membara, ngisor panas pasir yang menyengat, itu belum cukup, dijeretkan batu di atas dadanya, dijeretkan batu gede itu dijeretkan ke dadanya, ayo kamu kembali murtad, tak bebaskan. Bilal tetap bertahan iman walaupun waktu itu Bilal baru bisa bilang ahad ahad ahad wakati ngomong kul huwallahu ahad ya gurung iso ahad ahad ahad. Nah, tak sederhana no kul huwaili gurung iso kul huwallahu ahad ya gurung iso disiksa dijeret jereti watu jeret jeret cuma ahad ahad ayo murtato ahad ahad ayo balik oh jeret ahad ahad tetap bertahan. Konangan Abu Bakar dibebasno, dituku karo Abu Bakar. Berhasil Rasulullah. Bagaimana Yasir satu keluarga demi mempertahankan iman dibunuh oleh pemuka-pemuka kafir, dibakar hidup-hidup sak keluarga lo dibakar hidup-hidup. Mati gak apa-apa sing penting dalam keadaan Islam iman. Koyo ngono berhasil kan di Nabi. Terlebih ceritanya Sahabiah, seorang sahabat perempuan yang namanya Sumayyah. Ini perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam demi mempertahankan iman, disiksa dengan luar biasa, dicancang kedua tangan dan kakinya, kaki kanan dan tangan kanan diikat pakai rantai besi, kemudian ditarik kuda ke arah kanan, kaki kiri dan tangan kiri diikat pakai rantai besi, ditarik kuda ke arah kiri. Jadi kuda tarik-tarikan sak banter-bantere, akhirnya tubuhnya Sumayyah terbelah jadi dua. Krak. Sama nojo bayang nojo yang terbelah bagian di. Tetap iman, mati gak apa-apa yang penting iman. Berhasil dari sisi akidah. Cuma Islam itu bukan hanya mengatur hubungan yang vertikal antara manusia dengan Tuhan. Agama itu bukan cuma hubungan menungso ambek Gusti Allah. Tak baleni. Agama Islam itu bukan cuma hubungane menungso karo pangeran. Hubungan antar sesama manusia itu juga agama. Bahkan hubungan manusia dengan lingkungan itu juga agama. Lah, nek bangun iman berhasil, tapi kate bangun masyarakat sing apik ndongone Mekah itu kangelan, repot karena selalu diintimidasi oleh pemuka kafir Quraisy. Mohon maaf, jangankan bikin pengajian kayak gini ya. Wong ngaji sembunyi-sembunyi di rumahnya Arkom. Ngono. Diintimidasi terus, diancam karo Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Waktu itu Abu Gosok gara ngono. Makanya Kanjeng Nabi terus hijrah nang Madinah, membangun komunitas masyarakat yang baik, bangun pemerintahan di mana leadershipnya, pemimpinnya, cara saiki presidene langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kanjeng Nabi niku yo nabi, tukang dakwah. Yo jenderal, panglima perang. Kanjeng Nabi mimpin perang berada di garis terdepan 27 kali peperangan. Kanjeng Nabi mimpin perang di garis terdepan. Jenderal Kanjeng Nabi niku. Yo bakul pedagang yang sukses. Makanya Sayyidah Khadijah sampai terpesona jatuh cinta karo Kanjeng Nabi. Yo perkara Kanjeng Nabi itu jujur, pedagang yang sukses, masih muda, sukses, kaya raya. Soge Kanjeng Nabi, wong nikah sama Sayyidah Khadijah itu maharnya, mas kawine 200 ekor unta merah. Unta yang paling apik saiki satu ekornya lho harganya 40 juta. Lah nek 200 40 juta ping 200 piro? 8 miliar. Mahare lho sakmono. Mas kawine waktu nikah gak kaya wong kene, 50.000 sak legreke. Kanjeng Nabi ku yo kerja, anggite ibadah agama iki cuma muter tasbih. Ndak yo kerja lho ganti meneh. Yo wis. Kanjeng Nabi niku yo kepala negara. Terus saiki yo politisi handal. Nah, sehingga di Madinah terbangun masyarakat yang baik, sehingga kota Yathrib yang dulu namanya Yathrib begitu dipimpin karo Kanjeng Nabi masyarakatnya apik, namanya dirubah menjadi Madinah. Madinah itu artinya peradaban. Jadi Rasulullah itu menghijrahkan manusia dari jahiliyah menuju Madinah, dari manusia yang biadab menjadi manusia yang beradab. Artinya lek pengen bangun masyarakat sing apik, pertama sing didandani imane. Imane ditoto semua apik sik, engko akhlake apik, masyarakate gendah. Negara iki ngono. Ambok peralatan keadilan itu lengkap lah. Wis ana KPK, ana BPK, ana PPATK, ana kehakiman, ana jaksa. Tapi kalau orang-orangnya jahiliyah sampai kiamat kurang rong dino ya pancet. Imane kuat, akhlaknya bagus. Dan kalau kelengkapan hukum ya jarno tarik cilik anjene iso nangis ngono yo. Kaya gak tau cilik ae. Halo. Lah kalau kelengkapan hukum tidak punya iman yang kuat, akhirnya hukum diciptakan bukan untuk ditaati, tapi hukum diciptakan untuk dilanggar. Woi. Akibatnya begitu, hukum itu bukan untuk ditaati tapi untuk dilanggar. Sampai ono wong numpak sepeda motor gak helman. Biasa. Iki Malang iki. Gak ada helman dak opo. Sehingga kalau lampu kuning, lampu hijau itu artinya jalan. Lampu kuning ngebut, lampu merah terobos. Begitu nerobos konangan polisi, ditangkep sama polisi, ditakoni. Tahu nggak tadi kalau lampu merah? Tahu pak. Kalau tahu kenapa masih nerobos? Saya nggak tahu kalau ada apa-apa. Loh, cocok le. Ini kan udah jam 12 lewat sayang. Loh, tonton tuh undanganmu lo tanggal 8. Iki wis masuk tanggal 9. Ini berarti ngajine rong dino ini. Ayo ngomong tekoe telat. Gak tekoe telat son mulai grek ngono. Coba aku teko sone api langsung munggah langsung mau. Alah. Son legrek jadi sewa. Aku tak ngarit. Wis karuan ngaji kok ket mulai awan mau aku nduk batu. Bengi wae nduk batu terus pindah mrene. Anggite kene tak tinggal biliat ngono. Wis mumawur wong kene. Dah paling tidak rindumu ke aku udah terobati. Wes Bu, insyaallah disambung lain waktu. Aku tahu kamu gak mau aku tinggalin. Sebenarnya sih sama. Insyaallah lain waktu kita sambung, nggih. Matur suwun wonten dengan wau nggih pun ngaji wonten kula lame nambahi mawon. Wis mantep. Kita warnai sisa-sisa waktu yang diberikan Allah di sisa-sisa umur kita ini dengan ibadah yang lebih istiqomah, dengan keimanan yang lebih kuat, dengan akhlak yang lebih mantep, sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses di dini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin.